السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فضل الله عزكم الله. Kita telah masuk ke dalam tafsir surat At-Takwir. Beberapa ayat daripada surat atau awal surat tersebut telah kita baca penjelasannya atau tafsirnya dari ucapan Syekh Tsani rahimahullah. Jadi kita bacakan kembali beberapa ayat di awal surat At-Takwir. Bismillahirrahmanirrahim. Idza asy-syamsu kuwirat wa idza an-nujumu kadarat wa idza al-jibalu suyyirat wa idza al-'isyaru 'uttilat wa idza al-wuqusu husirat wa idza al-biharu sujjirat wa idza an-nufusu zuwijat wa idza al-maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat wa idza as-suhufu nushirat wa idza as-sama'u kushitat wa idza al-jahimu su'irat wa idza al-jannatu uslifat 'alimat nafsum ma akhbarat. Sesat menyatakan, idza hasalat hadzihi al-umur al-ha'ilah, apabila terjadi perkara-perkara yang sangat menakutkan ini, tamayyazal khalq, maka makhluk pun akan terpisah-pisah. Wa 'alima kullu ahad ma qaddama li akhirati, dan setiap orang mengetahui apa yang telah dia usahakan untuk akhiratnya. Wa ma ahdaru fiha min khairin wa syarrin, apa yang dia hadirkan di negeri akhirat tersebut dari kebaikan ataupun kejelekan. Wa dzalika idza kana yaumul qiyamah tuqawwaru syams, yaitu di saat pada hari kiamat nanti matahari digulung. Itu jama wa tulab, digulung dan dilipat, dikumpulkan. Wa yusaful qamar, demikian pula pada saat itu al-qamar, yakni bulan, diperlakukan yang sama oleh Allah Subhanahu wa taala, yurtiyah binar, dilimparkan ke dalam neraka. Dan telah kita bacakan riwayat dari Abu Hurairah bagaimana kejadian takwirus syamsi wal qamar pada hari kiamat. Matahari dan bulan digulung dan dilemparkan ke dalam neraka, bukan karena dosa, akan tetapi karena dibadai. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, innakum ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam, kalian dan apa yang kalian ibadahi selain Allah itu akan menjadi bahan bakarnya api neraka jahannam. Kemudian ayat berikutnya, wa idzan nujum kadarat, dan di saat bintang-bintang berjatuhan. Ai taghayyarat wa tasaqqatat, yakni bintang-bintang tersebut tidak lagi berada pada keteraturannya, berubah, hilang keteraturannya dan berjatuhan. Min aflakiha, dari tempat-tempat orbit mereka. Ubay bin Ka'ab menjelaskan, situ ayat, 6 ayat, yakni 6 tanda, qabla yaumil qiyamah, sebelum terjadinya hari kiamat. Bainan nasi aswaqihim, di saat manusia mereka berada di pasar-pasar mereka, di tempat-tempat perniagaan mereka. Mereka berada dalam aktivitas jual beli. Kalau sekarang ini tentu di supermarket-supermarket ataupun pusat-pusat perbelanjaan. Aswaq tentunya pada masa tersebut disampaikan sesuai dengan apa yang bisa difahami. Sedangkan kehidupan ini terus mengalami peningkatan demi peningkatan secara teknologi dan kemakmuran. Di saat mereka berada dalam kesenangan, dalam gemerlapnya dunia dengan berbagai macam permainan-permainannya, di tempat-tempat perbelanjaan mereka, tiba-tiba cahaya matahari lenyap. Fabaina mahum kadzalik, dan di saat mereka berada dalam keadaan seperti itu, id tanafarun nujum, tiba-tiba bintang-bintang berjatuhan, bertubrukan satu dengan yang lain. Fabaina mahum kadzalik, di saat mereka memperhatikan dan menyaksikan kejadian tersebut, id waqa'atil jibal, tiba-tiba gunung-gunung runtuh, ala wajhil ard, gunung-gunung runtuh berguguran rata dengan tanah. Fataharrakat, sehingga bumi pun bergoncang. Wattorobat, sama artinya taharrakat wattorobat, gempa yang sangat dahsyat. Waqtalafat, bumi mengalami goncangan-goncangan gempa yang begitu sangat dahsyatnya. Fafazi'atil jin ilal ins wal ins ilal jin, sehingga jin terkejut dan menampakkan diri mereka kepada manusia, dalam artian mereka keterkejutan tersebut mereka sampaikan kepada manusia dan manusia pun menyampaikan kepada jin akan keterkejutannya. Waqtalatid dawa waqtair wal wufus, dan berhamburan, bercampur aduk seluruh binatang-binatang yang melata dan binatang-binatang yang terbang, burung-burung dan binatang-binatang buas, semua menjadi satu campur aduk tanpa kemudian memikirkan akan takut terhadap binatang yang lain, tidak, karena kekhawatiran atau sama adu ba'dum fi ba'd, masing-masing kemudian ya, bergumul satu dengan yang lain. Wa idzal wuqusu qusirat, kemudian Ubay bin Ka'ab menjawab membacakan ayat ini, wa idzal wuqusu qusirat, pada saat itu binatang-binatang buas dikumpulkan, yakni istalatot, maksudnya bercampur baur satu dengan yang lain antara binatang-binatang buas tersebut. Wa idzal isyaru utilat, dan di saat onta-onta yang bunting ditinggalkan. Qal ahmalaha ahluha, yani utilat, yani ditinggalkan oleh pemiliknya. Wa idzal biharu sujirat, di saat lautan dipanaskan. Qala qalatil jin, dinyalakan lautan itu api, apa namanya, air, akan tetapi berubah menjadi lautan api. Qalatil jin, Jin berkata, nahnu na'tikum bil khabar, kami akan datang kepada kalian membawa berita apa yang sebenarnya terjadi. Fanqalaqa ilal bahr, kemudian jin tersebut pergi menuju laut. Fa'idha huwa narun ta'ajjad, ternyata tiba-tiba lautan tersebut berubah menjadi lautan api yang menjilat-jilat. Fabainamahum kadalik idza tasaddatil ardu sad'atan wahidah, di saat keadaan yang demikian tiba-tiba bumi merekah retak satu rekahan, ilal ardi safila ilal ardi sabi'ah, sampai pada bumi yang ketujuh asufla, yang paling bawah. Wa ila sama'is sabi'atil ulya, dan sampai kepada langit yang ketujuh. Qal fa bainama hum kadzalik, dan di saat keadaannya demikian, idza'ahum rifa amatathum, kemudian datang kepada mereka angin yang membinasakan mereka. Diriwayatkan oleh Mujahid al-Tabari dengan sanad yang sahih. Tentunya ini adalah ucapan Ubay bin Ka'ab yang mauquf. Artinya sahih sampai pada Ubay bin Ka'ab bahwa itu ucapan beliau mauquf. Akan tetapi kalau dilihat dari sisi isinya yang merupakan perkara la majal fihi ra'yu, yang tidak ada ruang lingkup akal padanya, maka bisa dikatakan bahwa akal ini fi hukmi rafa, hukumnya adalah marfu walaupun mauquf. Wallahu a'lam. Tayyib, berikutnya wa idza jibalu suyirat, dan apabila gunung-gunung diperjalankan, aisarat katiban manila, yakni bumi-bumi tersebut berubah menjadi pasir yang berhamburan. Summa sarat kal'inil manfus, kemudian pasir yang berhamburan tadi ya, karena pasir masih berat tentunya, terlihat sangat ringannya seperti kal'inil manfus, seperti bulu yang bertaburan. Summa taghayyarat, kemudian berubah lagi, wasarat haba'an mansura, kemudian menjadi debu yang keterbangan. Debu seperti ini. Kalau kita melihat ya antara celah rumah yang ada lubang begitu, kemudian kemasukan cahaya matahari, maka kita akan terlihat di situ sesuatu yang keterbangan itu. Itu namanya haba'an. Haba'an mansura. Gunung berubah menjadi haba'an mansuro, debu-debu yang keterbangan, berhamburan. Wasuyirat an amakiniha, dan tentunya suyirat di sini dari tempatnya berubah, sudah berjalan ya, bergerak dari tempatnya, bergeser dari tempatnya. Gunung-gunung bisa bergeser dari tempatnya, begitu sangat dahsyatnya kengerian pada masa tersebut. Kemudian hancur luluh, berhamburan. Hingga kemudian setelah itu Allah jadikan bumi ini datar. Tidak ada bangunan sama sekali. Gunung yang paling kokoh, yang tidak akan bisa digeser oleh apapun, itu menjadi suatu yang sangat lemah, sangat ringan. Apalagi makhluk-makhluk yang lain, apalagi bangunan-bangunan. Semua diratakan oleh Allah SWT. Di saat berita tentang hari kiamat digambarkan sedemikian sangat seramnya, mereka, orang-orang kafir, bertanya-tanya lantas bagaimana dengan gunung? Gunung yang sangat besar bagi mereka. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, wa yas'alunaka 'anil jibal, dan mereka bertanya kepadamu tentang gunung-gunung. Fakul, maka katakan, yansifuha rabbi nasfa, Rabbku akan menghancur lulukannya dengan sehancur-hancurnya. Fayadaruha qa'an sofsofa, hingga Allah jadikan bumi ini menjadi datar serata-ratanya. La tara fiha iwaja wala amta, engkau tidak akan lihat di permukaan bumi bagian yang ledok ataupun yang meninggi. semuanya rata. Tidak ada lekdoan, tidak ada gundukan. Rata serata-ratanya. Wa idzal isyar utilat, dan di saat al isyar unta-unta bunting. Itu satu penafsiran. Ada penafsiran yang lain, al isyar itu adalah unta-unta yang unta betina yang memiliki banyak anak, diikuti dan diiringi oleh anak-anaknya. Ini adalah harta yang paling berharga pada masa itu. Harta yang paling berharga. Binatang ternak yang paling tingginya adalah unta. Ini unta-unta yang memiliki anak-anak yang banyak. Tentu perhatian pemiliknya begitu sangat besar kepada unta-unta tersebut. Karena ini adalah harta yang tak ternilai pada masanya. Itu saja ditinggalkan. Tentunya karena ini penggambaran pada masa tersebut. Ya. Penggambaran pada masa tersebut akan sangat masuk. Unta saja, bagian harta yang paling besar nilainya ditinggalkan. Berarti memang sesuatu yang sangat mengerikan. Ay'atolan nasu hina idzin nafa'isa amwalihim. Yani manusia mereka meninggalkan harta-harta yang paling bernilai di sisinya. Allati kanu yahtamuna biha talaha, yang mereka dahulu tentunya ihtimam terhadapnya. Wa yura'unaha, dan betul-betul menjaganya. Fi jami'il awqat, pada seluruh waktu-waktu mereka. Sehingga ini tafsirannya, beliau menafsirkan dengan bahasa secara umum. Ya, tidak kepada makna isyar yang itu merupakan unta-unta betina yang bunting, tetapi isyar dengan makna nafa'is amwalihim, harta-harta mereka yang paling bernilai. Itu sudah tidak lagi difikirkan oleh mereka. Mereka tinggalkan. Faja'ahum ma yudhiluhum anha. Kenapa? Karena datang kepada mereka perkara yang betul-betul menjadikan mereka sudah linglung, tidak lagi memikirkan sama sekali tentang harta benda. Fanabbaha bil isyar, maka Allah Subhanahu wa taala mentanbih dengan isyar. Karena pada saat itu tentunya belum ada sekali lagi ya barang-barang yang berharga sebagaimana sekarang, kendaraan ya, mobil-mobil mewah misalnya. Tetapi itu maknanya sama dalam artian orang yang memiliki mobil-mobil mewah sekalipun, rumah-rumah megah sekalipun, atau memiliki kebun-kebun ataupun memiliki ya, berbagai macam gedung-gedung sekalipun, tidak lagi digubris, tidak lagi memikirkan itu semua. Bagaimana dirinya selamat, itu saja. Karena kengerian yang terjadi pada masa tersebut. Fanabba bil isyar wa hiya annuq allati tadfa'uha auladuha. Nah, ini isyar. Ini adalah anuk, yang minatah jamaknya anuk. Unta-unta betina yang diikuti oleh anak-anaknya. Wa ya anfasu amwalil arab idzaka indahum. Dan itu merupakan harta yang paling bernilai di sisi Arab pada masa tersebut. Di sisi mereka. Alama huwa bima'naha. Tentunya berlaku pula pada yang semakna dengan anfasul amwal, ya kan? Fi ma'naha min kulli nafis, dari segala yang bernilai. Harta yang paling bernilai masuk di sini semuanya. Ibnu Katsir menyatakan wa hiya khiyarul ibil wal hawamil minha allati qad wasalat fi hamliha ila syahril ashir. Yakni unta-unta pilihan dan unta-unta betina yang dalam kondisi hamil. Yang kehamilannya sudah sampai pada bulan yang ke-10. Sebentar lagi sudah akan melahirkan. Wahiduha usyara. Al-isyar itu jamak daripada usyara. wala yazal dalika ismuha hatta tadho, dan terus disebut usara sampai kemudian melahirkan bayi-bayi. Qad istaghala an-nas anha wa an kafalatiha wal intifa' biha pada makanu arghab syai' fiha bima dan hasabu matadan dengan mahu minal amr al-azim al-mufdir al-ha'il. Mereka ya tidak lagi menggubris dan mengurus dan mengambil kemanfaatan daripada unta-unta yang sedemikian rupa tadi. Sebelum kadal sebelumnya itu adalah harta yang paling bernilai di sisi mereka, disebabkan karena kengerian-kengerian yang sangat besar, kejadian yang begitu sangat mengerikan pada saat itu. Baik, berikutnya wa idzal wuhusu husirat, dan di saat al wuhus yakni binatang-binatang buas, husirat yakni jumi'at di yaumil qiyamah, binatang-binatang buas dikumpulkan pada hari kiamat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma min dabbatin fil ardi wa la ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Ma faradna fil kitabi min syai' tsumma ila rabbihim yusharun." Jadi ini kejadian yang disebutkan di dalam ayat ini, sebagiannya adalah kejadian-kejadian di dunia, sebagiannya adalah kejadian-kejadian di akhirat. Sedangkan wa idzal wuhusu husirat ini sudah berbicara tentang kejadian-kejadian di akhirat. Kalau apa yang diucapkan oleh Ubay bin Ka'ab tadi, wa idzal wuhusu husirat ini masih kejadian di dunia, karena kengerian-kengerian yang luar biasa tadi, binatang-binatang buas pun mereka kemudian bercampur menjadi satu dengan yang lainnya. Akan tetapi di sini zahir daripada yang dimaukan oleh Syekh Sa'di adalah kejadian pada hari kiamat, jumi'at liyaumil qiyamah. Dan ini sebagaimana di dalam firman-Nya tadi, wa ma min dabbatin fil ardi wa la ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Tidaklah ada satu binatang melata pun di muka bumi ini, tidak pula burung yang terbang dengan sayapnya, melainkan itu juga umat-umat seperti kalian. Ya, masing-masingnya itu nanti akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maafkan nafil kita bimin syai, tidak ada sedikit pun yang kami cecerkan di dalam Alkitab, tidak ada sesuatu yang tidak disebutkan, semuanya Allah Subhanahu wa taala jelaskan. Tsumma ila rabbihim yusharun, kemudian kepada Rabb mereka mereka akan dikumpulkan, semua makhluk-makhluk tersebut akan dikumpulkan dan akan ada perhitungan, ya kan, akan ada perhitungan. Yusar kullu syai'in hatta zubab, kata Ibn Abbas. Segala sesuatu daripada makhluk-makhluk hidup tersebut yang melata ataupun yang terbang itu akan dikumpulkan, sampai pun lalat. Sampai pun lalat. Apa tujuannya? Kata saya tadi, liyaktasullahu min ba'diha li ba'din, untuk kemudian Allah Subhanahu wa taala mengkisos satu dengan yang lain dari binatang-binatang itu semuanya. Allah mengkisosnya. Wa yara ibad kamal adri, dan itu disaksikan oleh manusia seluruhnya. Sehingga memang hari kiamat walaupun satu hari tapi panjang sekali itu hari. Karena seluruh daripada makhluk-makhluk sampai pun binatang-binatang yang melata atau yang terbang itu diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yara ibad kamal adri, dan Allah supaya para hamba, Allah memperlihatkan kepada para hamba melihat kesempurnaan daripada keadilan Allah Subhanahu wa taala, supaya para hamba semua melihat keadilan Allah Subhanahu wa taala. Hatta innahu la yaqtasu min al-qurna lil jama', sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengkisos dari binatang-binatang yang bertanduk ya dengan binatang-binatang yang tidak bertanduk. Binatang bertanduk dia menanduk, binatang yang tidak bertanduk maka akan dijadikan, akan diadakan kisos di situ. Kemudian setelah seluruhnya selesai, ya, semuanya selesai dan tampak dan terlihat keadilan Allah Subhanahu wa taala pada binatang-binatang, tsumma yaqulu laha, kemudian Allah katakan kepadanya, kuni turaba, jadilah kalian turab. Jadilah kalian tanah. Sehingga orang-orang kafir pada akhir surat An-Naba telah lewat, ya, mereka berharap, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Mereka berharap seandainya mereka itu menjadi turab, menjadi tanah saja. Tapi berikutnya, wa idzal biharu sujirat, dan di saat lautan sujirat dinyalakan, sujirat ay uqidat, dinyalakan, fasarat ala idoniha naran tatawakot, maka jadilah lautan samudera yang luas, sangat luas seperti itu, berubah menjadi lautan api yang membara, yang menjilat-jilat apinya. Dan di dalam ayat yang lain Allah menyatakan wal bahrul masdud, dan lautan yang dinyalakan. Ada satu riwayat, Ali bin Abi Thalib bertanya kepada salah seorang Yahudi, aina jahannam, di mana jahannam? Qal, maka Yahudi tadi menjawab, al-bahar, jahannam itu di lautan. Faqal, maka Ali mengatakan, ma arahu illa sahiqan, aku memandang orang ini benar. Ya, tidaklah aku pandang kecuali dia ini jujur dalam ucapannya. Yani dia menjawab dengan benar. Kemudian Ali membaca tadi ayat tadi, wal bahrul masjur. Juga di dalam ayat yang lain, wa idzal biharu sujirat, yang ini yang kita bahas tadi. Adapun Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan, yursilullah 'alaiha at-tibu fatusiruha wa tasiru naran ta'ajjaj. Allah mengutus kepada lautan at-tibu, angin barat, membawa api sehingga kemudian membakarnya. Jadilah apa lautan tersebut menjadi api yang berkobar-kobar. Wallahu a'lam bishawab. Sedangkan dalil daripada Al-Qur'an bahwa neraka jahanam itu berada di satu tempat yang kemudian nanti didatangkan, didekatkan, dan bukan yang apa yang ada di lautan seperti yang diucapkan oleh si Yahudi tadi. Wallahu a'lam. Adapun keadaan lautan yang kemudian dijadikan api, lautan api oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah kejadian di hari kiamat nanti pada bumi. Kejadian pada bumi. Baik, berikutnya, wa idzan nufusu zuwijat, dan di saat jiwa-jiwa dipertemukan, ay qurina kullu sahibi amalin ma'ana dirihi, yakni digandengkan setiap pemilik amalan yang sejenisnya dengan yang serupa. Artinya digandengkan di sini, yakni dikumpulkan bersama. Fajumi al-abrar ma'al-abrar, orang yang baik dikumpulkan bersama dengan orang baik. Wal fujjar ma'al fujjar, dan orang yang jelek, orang yang jahat dikumpulkan bersama orang yang jelek pula, orang yang jahat pula. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada tiga kelompok nanti di sana. Di dalam Al-Qur'an Allah menyatakan, wa kuntum azwajan salasa fa ashabul maimanati ma ashabul maimana wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'amah wasabiquna sabiqun. Maka jadilah kalian tiga kelompok. Kelompok yang pertama adalah ashabul maimana, kelompok kanan. Wa ashabul mas'amah, kelompok kiri. ma'ashabul mas'amah, apa itu kelompok ini, nanti akan disebutkan di kelanjutannya. Ya. Kita bisa membacanya sendiri dalam surat Al-Waqi'ah. Was-sabiquna as-sabiqun. Kemudian yang ketiga adalah as-sabiquna as-sabiqun. Orang-orang yang bersegera dan berlomba dalam kebaikan. Jadi ada kelompok kanan, al-jannah kelompok kanan, ada kelompok kiri, ada as-sabiquna as-sabiqun. Ini orang-orang yang terdepan, yang berlomba-lomba dalam kebaikan, yang jumlahnya sangat sedikit sekali di belakangan, dalam artian orang-orang belakangan seperti kita-kita ini mutakhirin, ini sedikit yang bisa sampai pada derajat as-sabiqun as-sabiqun. Ulaikal muqarrabun. Orang-orang yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kebanyakan daripada muslimin yang datang belakangan ini adalah ashabul yamin atau ashabul maimanah. Allah juga menyatakan usurul ladina zalamu wa azwajahum. Kumpulkanlah orang-orang yang zalim dan pasangan-pasangan mereka. Ibnu Abbas menafsirkan ayat wa idzan nufusu zuwijat, dan di saat jiwa-jiwa dipertemukan. Yani dzalika hina yakunu nas azwajan thalatha. Yani di saat manusia menjadi tiga kelompok. Dipertemukan, yakni digabungkan satu dengan yang lain sesuai dengan amalannya. Dan Umar bin Khattab ditanya tentang perkara ini, maka Umar menjawab, yuqrinu bainar rajuli salih ma'ar rajuli salih wa yuqrinu bainar rajuli su ma'ar rajuli su finar. Digandengkan antara orang yang saleh dengan orang yang soleh, ini dikumpulkan. Sedangkan orang yang jelek bersama dengan orang yang jelek dimasukkan ke dalam neraka. Wadzalika tazwijul anfus. Kemudian Umar membaca ayat ini. Usurul ladina zalamu wa azwajahum. Adapun Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau memiliki penjelasan lain terkait dengan ayat ini. Wa idzan nufusu zuwijat. Ibnu Abbas mengatakan, ya, pada riwayat yang lain tentunya tadi juga sudah disebutkan ucapan beliau. Yasilu wadin min asil arsi. Akan ada satu lembah di dasar ars yang kemudian mengalir padanya, ya, yasilu artinya mengalir, min ma'in, ya, mengalir air, fima baina sayhatain. Kejadiannya antara dua tiupan sangkakala. Wa miqdaru ma bainahuma 40 aman. Sedangkan jarak antara tiupan pertama dengan tiupan kedua itu adalah 40 tahun. Fayam butu minhu kullu khalqin buliya minal insan aw thairin aw dabbah. Maka kemudian dengan air tersebut akan tumbuh darinya setiap makhluk yang telah binasa, yang telah hancur luluh, baik itu dari kalangan manusia atau dari kalangan burung atau dari kalangan binatang melata. Dari kalangan toir, toir itu tidak hanya burung, ini segala macam yang terbang di udara itu toir maksudnya di sini, sehingga masuk di dalamnya ya kelelawar dan sebagainya. Dan juga dabbah, ini segala yang merayap, termasuk daripada binatang-binatang yang besar. Reptil. Walau marra alaihi ma'ahum qad arafahum qabla dhalika la'arafahum alal awd. Qad nadatu. Seandainya ada seorang yang lewat kepada mereka di saat tumbuh ini, sedangkan seseorang tadi sebelumnya telah mengenal orang ini, maka dia akan bisa mengenalinya. Oh ini Fulan, oh ini Fulan, oh ini Allah, oh ini Zaid, ini Bakar, ini Utsman, ini Ali. Bisa mengetahui. Summatur salul arwah. Itu masih belum ada arwahnya, baru tumbuh ya. Apa namanya jasadnya. Summatur salul arwah. Fa tuzawwijul ajsad. Kemudian dilepaskanlah ruh-ruh yang kemudian masuk kepada masing-masing jasad. Fadzalika qaulullah ta'ala wa idzan nufusu zuwijat. Dan itulah firman Allah Ta'ala di saat jiwa-jiwa kembali dipertemukan dengan jasadnya. Sehingga ini juga sangat penafsiran yang sangat cocok terhadap urutan-urutan kejadian yang tersebut di sini. Setelah kejadian demi kejadian, secara tartib Allah sebutkan tentang hari kiamat, maka diakhiri dengan wa idza nufusu zuwijat. Ini sudah mulai masuk pada kejadian nanti akhirat ini, wa idza nufusu zuwijat. Baik. As-Sa'di memberikan penjelasan yang berbeda dari apa yang disebutkan oleh Ibn Abbas. Zuwijal mu'minun bil khuril 'ain. Nah, ini kejadian di akhirat. Ya, ini zuwijal di sini artinya betul-betul dari kalimat zawat yang artinya adalah dinikahkan. Jiwa-jiwa dinikahkan. Ya, ini jiwa-jiwa orang-orang yang beriman dinikahkan dengan khuril 'ain, dengan bidadari-bidadari surga. Wal kafirun bisyayatin, sedangkan orang-orang kafir dengan syaitan-syaitan. Nah, itu disebutkan seperti itu dalam kitab Tadhkirah At-Tadhkirah Al-Imam Al-Qurtubi. Jadi ini beliau cenderung kepada apa yang disebutkan oleh Al-Qurtubi rahimahullah. Wa hadzaka qawlihi ta'ala. Dan ini semisal dengan firman Allah Ta'ala, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Dan digiring orang-orang kafir menuju jahannam dengan berkelompok-kelompok, digiring itu berkelompok-kelompok, tentunya sesuai dengan kadar amalannya untuk kemudian dilemparkan ke dalam neraka yang pantas mereka huni. Nanti kelompok yang berikutnya lagi ditemparkan ke dalam neraka yang pantas untuk mereka huni. Karena masing-masing ahlun nar, orang kafir itu juga mutafawwitun. Mereka juga berperingkat. Satu dengan yang lain tidak sama. Ya. Mereka tidak sama satu dengan yang lain. Kedudukannya. Adab yang mereka dapatkan pun juga berbeda-beda. Sesuai dengan kadar dosanya. Sehingga di situ zumara. Dengan berkelompok-kelompok, bergolong-golongan. Orang kafir pun bergolong-golongan. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumara. Dan juga digiring orang-orang yang bertakwa kepada Allah ke surga dengan bergolong-golongan pula. Itu pengelompokan-pengelompokan itulah yang disebut dengan wa idza nufusu zuwijat menurut penafsiran Asy-Syaikh Sa'di rahimahullah. Usurul ladzina zalamu azwajahum, ini juga sama tadi telah disebutkan. Jadi mereka nanti akan dikumpulkan sesuai dengan kadar daripada amal perbuatan masing-masing. Baik, berikutnya. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Dan di saat al-mau'udah. Wa yallati kanat jahiliyah al-juhala taf'aluhu min dafnil banat. Wa hunna ahya' min ghairi sababin. Ini apa yang dilakukan oleh ahlu jahiliyah. Orang-orang jahil, orang-orang yang bodoh, mereka melakukannya mindat milbanat wahuna ahya, dengan mengubur hidup-hidup anak-anak perempuan min ghairi sababin, dengan tanpa ada sebab. Yani sebab di sini bukan karena perbuatan dosa yang dilakukan atau kesalahan, sebagaimana layaknya seseorang memperlakukan, walaupun itu perlakuan yang sangat kecil. Di saat memberikan hukuman. Ini bukan karena kesalahan dilakukan. Semata hanya karena takut miskin atau, dan yang paling banyak untuk wanita adalah karena kehormatan. Tidak sanggup untuk menanggung aib. Dengan adanya anak perempuan. Karena di mata mereka anak perempuan itu hanya sekedar memberikan beban saja tanpa memberikan faedah. min ghairi sababin illa khasyatal faqr, tanpa ada sebab selain daripada takut kefakiran. Sebenarnya tidak hanya satu ini saja sebabnya, itu salah satunya. Fatus al, maka akan ditanya al mau'udah ini, bi ayyidan min butilat, dosa apakah kok bisa sampai mereka ini dibunuh. Wa minal ma'lum annaha laisa laha dhanbun, dan tentu diketahui bahwa memang tidak ada dosa yang dilakukannya. Fa nafyu hadza, atau fa fi hadza tawbih wa taqri' liqatiliha, maka pada hal tersebut, yakni yang ditanya itu adalah si korban bukan pelakunya, itu menunjukkan taubih wa taqri', pelecehan dan juga tentunya intimidasi kepada si pembunuh di saat yang ditanya justru si korbannya. Kalau kita berbicara tentang al-mau'udah, nah di sini ada penjelasan yang sangat bagus sekali dari Syekh Muhammad Atiyah Salim dalam Adwa'ul Bayan. Akhir-akhir Adwa'ul Bayan itu bukan lagi Syekh Asy-Syukiti tapi muridnya Muhammad Atiyah Salim rahimahumullah. Di ayat ini bisa dilihat di sana, di ayat ini, atau mungkin kita akan bacakan pada kesempatan yang akan datang karena cukup panjang dan sangat bagus sekali penjelasan beliau terkait dengan al-mau'udah. Kemudian juga beliau proyeksikan pada keadaan sekarang apa yang dimaksud atau apa yang termasuk daripada al-mau'udah atau wa'dul banat atau istilahnya al-wa'dul khafi, pembunuhan secara terselubung. Apa saja bentuknya? Itu insya Allah kita akan baca juga tentang dari sisi iktisodi dan siasi. Dalam artian di situ beliau menggambarkan tentang alasan iktisodi itu pada masa-masa terdahulu, alasan-alasan yang kaitannya dengan ekonomi iktisod. Tetapi kalau sekarang ini alasan-alasan itu sudah siasi dan politik. Ini nanti akan disebutkan oleh beliau. Naktabilahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.